Kita lanjutkan pada tafsir surat yang berikutnya, yakni tafsir suratul lail, tafsir surat al-lail. Wahia makkiyah, dan surat ini adalah surat makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah, dan surat ini berjumlah 21 ayat. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda ila akhir surah. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, هذا قسم من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zaman atau waktu yang berlangsung di waktu tersebut perbuatan-perbuatan hamba dengan berbagai keadaan mereka. Apa waktu atau zaman yang Allah bersumpah dengannya? Faqal, Allah berfirman, wal laili idza yaghsha, yakni waktu malam. Demi malam, idza yaghsha, apabila menutupi, yakni menutupi cahaya siang hari. Ai ya'ummul khalqa bidhulamih, idza yaghsha ai ya'ummul khalqa bidhulamih, apabila malam menyelimuti semua makhluk, menutupi semua makhluk dengan kegelapannya. Jadi kalau datang malam, maka yang tadinya terang benderang menjadi gelap. Dan ini salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan kebesaran Allah. Tadinya terang, seorang bisa melihat pepohonan, gunung, dan seterusnya. Ketika datang malam, maka gelap. Manusia tidak melihat gunung yang dia lihat di siang hari, tidak melihat benda-benda yang dia lihat di siang hari. Silih bergantinya ini, dari siang berubah menjadi malam, kemudian dari malam berubah menjadi siang, terang lagi. Ini adalah atas pengaturan Allah Azza wa Jal. Yang ini menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran Allah Azza wa Jal. Yang tentunya yang seperti ini menambah keimanan kita. Walaili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi atau menyelimuti, yakni menyelimuti makhluk dan permukaan bumi dengan kegelapannya. Fayaskunu kullun ila ma'wahu wa maskanah wa maskanih, sehingga setiap makhluk, karena sudah malam, setiap makhluk datang menuju tempat kembalinya atau tempat tinggalnya, ya, atau sarangnya. Wa yastarihul ibadu minal kaddi wat ta'ib, dan hamba-hamba, ya, bisa beristirahat. Manusia bisa beristirahat dari lelah dan letih, ya. Sehingga adanya malam ini sebagai salah satu tanda rahmat kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah tidak jadikan selama 24 jam siang, tidak. Tetapi ada siang, ada malam. Yang di malam tersebutlah setiap makhluk dia kembali ke tempat tinggalnya, kembali ke sarangnya. Yang kemudian manusia beristirahat dari lelah dan letih. Sehingga pantas al-lail, malam ini, ya, Allah bersumpah dengannya. Wal-laili, demi malam. Kemudian ayat yang kedua, wan-nahari idza tajalla, demi siang. Idza tajalla, apabila terang benderang, ya. Lil khalqi, yakni terang benderang untuk semua makhluk, ya. Yang tadinya makhluk di malam hari melihat kegelapan, ya. Kemudian Allah ganti kegelapan tersebut dengan terang benderang, ya. Sehingga fastadau binurihi, semua makhluk bisa memanfaatkan cahaya siang ini. Wantasyaru fi masalihihim, dan mereka bisa bertebaran di atas muka bumi ini untuk mencari kemaslahatan mereka, ya, yakni kebutuhan dan keperluan yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian ayat yang selanjutnya, yang ketiga, wa ma khalaqad dzakara wal unta, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Bisa juga diartikan demi yang menciptakan lelaki dan perempuan. Nah, bisa bermakna salah satu dari dua makna ini. In kanat ma mausulatan, rinciannya sebagai berikut. Apabila ma di sini, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, adalah ma mausulah, ma yang bermakna isi mausul, ya, kata sambung yang, ya. Kana iksaman binafsihil karimati al mausufati bikaunihi khaliqudz dzukur wal inas, maka artinya Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang maha mulia, yang tersifati dengan sifat pencipta laki-laki dan wanita. Sehingga diartikan, wa ma khalaqadz dzakara wal unta, demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan, yaitu demi Allah. Wa in kanat masdariyatan, dan apabila ma di sini bermakna masdariyah, yakni isim masdar, ya. Kana qasaman bi khalqihi lidzakari wal unsa, maka artinya di sini Allah bersumpah dengan perbuatannya menciptakan laki-laki dan perempuan, sehingga diartikan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Wa kamalu hikmatihi fi dzalik an khalaqa min kulli sinfin minal hayawanat allati yuridu ibqa'aha dzakaran wa unsa. Sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan laki-laki dan perempuan, ya, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap jenis makhluk hidup yang Allah ingin makhluk hidup tersebut berkelanjutan kehidupannya, ya, yakni lestari, ya. Dzakaron wa unsa. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan dari setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan, yang Allah inginkan kelestariannya. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Diciptakannya ada laki-laki, ada perempuan. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Ya. Menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jal. Allah jadikan dari setiap makhluk hidup ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang jantan, ada yang betina, agar supaya makhluk hidup tersebut berlanjut kelestariannya, ya. Turun temurun, ya. Tidak punah. Allah jadikan makhluk hidup itu berpasang-pasangan, ya. Yang dimana dari setiap pasangan tersebut dia tenteram, cocok, sesuai dengan pasangan yang lainnya, ya. Sehingga lestarilah makhluk hidup tersebut, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal. Setelah Allah bersumpah demi malam, demi siang, kemudian demi penciptaan laki-laki dan perempuan, maka Allah berfirman dalam ayat yang selanjutnya, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha, upaya kalian dan amalan-amalan kalian lasyatta, itu berbeda-beda. Manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat. Nah, ada yang baik, ada yang buruk, ya, berlawanan. Ya. Seperti halnya tadi, berlawanannya antara malam dengan siang, ya, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Demikian pula amalan dan upaya manusia, syatta, berbeda-beda. Manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang bermaksiat, dan seterusnya. Inna sa'yakum lasyatta. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala wa qawluhu inna sa'yakum lasyatta, hadza huwal muqsam alaih. Ini adalah hal yang dipersumpahkan. Jadi setelah bersumpah, maka setelah sumpah ada hal yang dipersumpahkan, yakni jawab qasamnya, jawab sumpahnya. Dan di sini jawab sumpahnya atau hal yang dipersumpahkan di sini adalah inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya upaya kalian, amalan kalian itu lasyatta, berbeda-beda. Inna sa'yakum ayyuhal mukallafun la mutafawatun tafawutan katsira. Artinya sesungguhnya upaya kalian wahai orang-orang yang mukallaf, ya, upaya kalian itu mutafawit, ya, berbeda-beda, tafawutan katsiran, dengan perbedaan yang banyak. Wadzalika bihasabi tafawuti nafsil a'mal wa miqdarihi wan nasyati fiha. Dan itu bergantung kepada berbeda-bedanya jenis amalan dan berbeda-bedanya kadar dan jumlah amalan tersebut dan berbeda-bedanya tingkat kesungguhan dan kesemangatan dalam melakukan amalan tersebut. Wa bihasabil ghayatil maqsudati bitilkal a'mal, dan juga bergantung kepada apa tujuan atau niat atau tujuan dari melakukan amalan tersebut. Hal huwa wajhullah al-a'la al-baqi, apakah tujuannya itu mengharap wajah Allah yang maha tinggi yang maha kekal. Fayabqal amalu lahu bibaqai, sehingga amalan tersebut juga akan ikut kekal dengan kekalnya wajah Allah al-a'la al-baqi, dengan kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tinggi yang maha kekal. Wa yantafi'u bihi sahibuhu, sehingga pemiliknya pun bisa mendapatkan manfaat dari amalannya tersebut. Am hiya ghayatun mutmahillatun nafiyatun, ataukah sebaliknya tujuan dia beramal itu ghayatun mutmahillatun faniyah, adalah untuk sesuatu yang hilang lagi fana. Fayabtulu sa'yu bibutlaniha, sehingga upaya amalannya itu sia-sia. Karena apa? Karena sia-sianya tujuan atau niat dari melakukan amalan tersebut. Wa itmahillu bimihlaliha, dan hilang upaya tersebut, amalan tersebut, bitmihlaliha, dengan hilangnya tujuan yang fana tersebut. Ketika seseorang melakukan amalan tetapi tujuannya riya, sum'ah, ingin mendapatkan pujian, sanjungan, pujian, sanjungan ini akan hilang, ya. Nah, atau ingin mendapatkan kedudukan, kedudukan akan hilang, ya. Maka sia-sia amalan yang dia lakukan, karena tujuannya adalah tujuan yang hilang, ya. Tujuan yang fana, itu pujian, sanjungan, atau nilai-nilai dunia yang lainnya. Tapi kalau tujuannya adalah Allah, mengharapkan wajah Allah yang maha kekal, maka amalan tersebut juga akan kekal, ya. Wahada kullu amalin yuksadu bihi ghairu wajhillahi ta'ala bihadal wasf. Demikianlah setiap amalan yang dilakukan yang tujuannya bukan untuk wajah Allah, keadaannya seperti ini, akan hilang amalan tersebut, fana amalan tersebut, sia-sia amalan tersebut. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merinci dan menjelaskan, ya, amalan dan upaya manusia yang berbeda-beda ini. Dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima, Allah menegaskan, fa'amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi, yakni bersedekah, berinfak, ya, melakukan wakaf, ya, atau membelanjakan hartanya di jalan Allah, ya. Wattaqa, dan dia juga bertakwa. Yakni dia ikhlas dalam sedekahnya, dalam infaknya, dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia ikhlas. Orang yang seperti ini, ya. Wasaddaqa bil husna, dan juga dia membenarkan al husna, balasan pahala yang terbaik. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan memberikan kepadanya jalan kemudahan. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala ولهذا فصل الله العاملين ووصف أعمالهم. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang beramal tersebut. ووصف أعمالهم, dan Allah juga menjelaskan sifat-sifat amal mereka. Sifat-sifat amal perbuatan mereka. Ya. Karena dikatakan tadi bahwasanya amal perbuatan kalian itu syatta, berbeda-beda. Maka Allah rinci, Allah jelaskan. Ya. Amal perbuatan manusia yang berbeda-beda itu. Allah jelaskan juga sifat amal perbuatan mereka itu. Faqal, maka Allah berfirman, fa'amma man a'ta, adapun orang yang memberi. Ma umira bihi minal ibadatil maliyah kaz zakawati wan nafaqati wal kaffarati was sadaqati wal infaqi fi wujuhil khair, yakni apa yang Allah perintahkan dari ibadah-ibadah yang berupa harta, ya, seperti membayar zakat, ya, wan nafaqat, atau memberikan nafkah yang wajib, wal kafarat, atau membayar kafarah, was sadaqat, atau memberikan sadaqah, wal infaq, atau melakukan infaq, fi wujuhil khair, pada jalan-jalan kebaikan. Orang yang seperti ini, ya, Allah akan mudahkan jalan kemudahan untuknya. Wal ibadatil badaniyah kas salati was saumi wa ghairihima. Demikian pula dia melakukan ibadah-ibadah badaniyah, tidak hanya melakukan ibadah maliyah yang berkaitan dengan harta, tetapi juga melakukan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan badan, kas salah, seperti salat, wasaum, puasa, wa ghairihima, dan selain keduanya. Wal murakkabati min dzalika kal haji wal umrati wa nahwihima, dan dia juga apa, melakukan ibadah-ibadah yang terkumpul padanya ibadah harta dan ibadah badan, seperti haji, umrah, dan yang semisalnya. Fa amma man a'ta, adapun orang yang seperti ini, ya, yang disebutkan tadi, wattaqa, dan dia bertakwa, ya, manuhiya anhu minal muharramat wal ma'asi ala ikhtilafi ajnasiha. Artinya wattaqa, dia apa, memelihara dirinya dari perkara yang dilarang, dari keharaman-keharaman dan kemaksiatan-kemaksiatan yang sangat banyak jenisnya. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna. Ai saddaqa bila ilaha illallah, artinya dia membenarkan kalimat la ilaha illallah. Wa madallat alaihi min jami'il aqaidid diniyah wa ma tarattaba 'alaiha min al jazaa'i al ukhrawi. Membenarkan la ilaha illallah, dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah tersebut, membenarkan la ilaha illallah dan kandungan-kandungannya, ya, min jami'il aqaidid diniyah, dari semua akidah dalam beragama ini. Wa ma tarattaba 'alaiha min al-jazaa'il ukhrawi, dan juga dia membenarkan akibat-akibat dari semua itu berupa al-jazaa'il ukhrawi, balasan akhirat, yaitu balasan di akhirat nanti. Orang yang seperti ini, saddaqa bil husna, membenarkan al-husna, kalimat la ilaha illallah dan kandungan kandungannya, yakni dia membenarkan akidah yang benar. Juga al-husna diartikan balasan yang terbaik, pahala yang terbaik. Dia membenarkan pahala yang terbaik, yakni dia melakukan amalan soleh, ya, dilandasi karena keimanan dan ihtisab dan mencari pahala dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Orang yang seperti ini, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan memudahkan baginya jalan kemudahan. Kami akan memberikan kepadanya jalan kemudahan. Ae artinya apa? Nuyassir lahu amrohu, kami mudahkan urusannya. Wa naj'alahu musahhalan alaih kullu khair, dan kami jadikan setiap kebaikan itu mudah bagi dia. Muyassaron lahu tarku kulli syarr, dan setiap kejelekan mudah bagi dia untuk meninggalkannya. Subhanallah. Kenapa? Li'annahu ata bi asbabit taysir, karena dia telah melakukan sebab-sebab kemudahan. Fayassarallahu lahu dzalik, maka Allah mudahkan itu semua untuknya. Nah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, yakni orang yang mengeluarkan hartanya untuk menunaikan kewajiban seperti zakat, nafkah, kafarah, sedekah, nazar atau yang lainnya, kemudian dia bertakwa, yakni dia ikhlas dalam melakukan amalan-amalan tersebut, bukan riya, bukan sum'ah, dan dia menjauhi hal-hal yang Allah larang, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna, membenarkan pahala yang terbaik atau membenarkan akidah yang benar, yakni membenarkan la ilaha illallah dan kandungan isinya, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan untuknya. Allah berikan jalan kemudahan untuknya, yakni Allah mudahkan seluruh urusannya. Dia akan merasa mudah untuk melakukan setiap kebaikan, dan dia akan merasa mudah untuk meninggalkan seluruh kejahatan atau keburukan, karena dia telah melakukan sebab-sebab kemudahan. Ini menunjukkan bahwa menjalankan kewajiban, ya, dan meninggalkan hal yang haram, ini sebab kemudahan. Menjalankan kewajiban seperti tadi, membayar zakat, memberi nafkah, ya, membayar kafarah, membayar sedekah, infak dan seterusnya, ya, menunaikan sholat, menjalankan puasa, ya, kemudian haji, umroh bagi yang mampu dan seterusnya, ya, ini adalah sebab-sebab kemudahan. Orang yang melakukan ini semua, menjalankan perintah-perintah Allah ini semua karena ikhlas, karena Allah Azza wa Jal, ya, dan dia yakin dengan janji Allah, dia membenarkan janji-janji yang Allah janjikan, ya, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Orang yang seperti ini Allah mudahkan urusannya, mudah untuk berbuat baik, mudah untuk meninggalkan kejelekan. Nah, ini jenis yang pertama, ya, dari jenis amalan tersebut tadi. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya upaya amalan kalian itu lasyatta, berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk, dan ini yang baik. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini yang baik. Kemudian sebaliknya, ada yang buruk. Allah berfirman dalam ayat yang selanjutnya, wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang bakhil, pelit, wastagna dan merasa cukup atau merasa kaya, tidak butuh kepada Allah lagi, tidak butuh dengan pahala yang Allah janjikan. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna, mendustakan akidah yang benar, mendustakan la ilaha illallah dan kandungannya, atau mendustakan pahala yang terbaik dari pahala yang Allah janjikan. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan memberikan kepadanya jalan kesulitan. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa amma man bakhila, adapun orang yang bakhil, ai bima umira bihi, bakhil tidak mau mengeluarkan apa yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan. Fatarakal infaqa alwajiba wal mustahabba, sehingga dia meninggalkan infak yang wajib dan yang sunnah. Walam tasmah nafsahu bi ada'i ma wajaba lillah, dan dia tidak membiarkan dirinya untuk menunaikan apa yang wajib kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani dia enggan untuk membiarkan dirinya menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepadanya. Jiwanya ini susah untuk menjalankan perintah Allah, berat untuk menjalankan perintah Allah. Ini orang yang bakhil. Wastagna, dan dia merasa cukup, merasa kaya. Anillah, yakni merasa tidak butuh kepada pahala-pahala yang Allah janjikan. Dia merasa dengan harta yang ada, dia cukup. Tidak butuh pahala atau balasan dari Allah Azza wa Jal. Wastagna ay anillah, merasa cukup, merasa kaya, tidak butuh kepada Allah. Fataraka ubudiyyatahu janiban, dari satu sisi dia meninggalkan penghambaan kepada Allah. Walam yara nafsahu muftaqiratan ghayatal iftiqar ila rabbiha, dari sisi lain dia apa? Tidak melihat dirinya itu butuh kepada Allah. Dia merasa enggak butuh kepada Allah. Alladzi la najata laha wala fawza wala falaha illa bi an yakuna huwa mahbubuha, huwa mahbubaha wa ma'budaha alladzi taqsuduhu wa tatawajjahu ilaihi. Padahal tidak ada keselamatan, tidak ada keberuntungan, tidak ada kemenangan kecuali menjadikan Allah sebagai kekasihnya dan sesembahannya yang selalu dituju. Akan tetapi dia merasa cukup. Orang yang bakhil kemudian merasa cukup, yakni merasa kaya, tidak butuh kepada Allah Azza wa Jal. Wa kadzdzaba bil husna, tidak sampai di situ, dia juga kadzdzaba bil husna, mendustakan al husna, ai bima aujaballahu alal ibad at-tasdiq bihi minal aqaidil hasanah. Yakni dia mendustakan apa yang Allah wajibkan kepada hambanya untuk membenarkannya. Yakni membenarkan akidah yang baik. Wa kadzdzaba bil husna, yakni mendustakan akidah yang benar yang Allah wajibkan kepada hambanya untuk membenarkannya. Fasanuyassiruhu lil usra, orang yang seperti ini, yang bakhil, kemudian tidak merasa tidak butuh kepada Allah, dan dia mendustakan al-husna, maka fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memberikan kepadanya al-usra, jalan kesulitan. Kelak kami akan memberikan kepadanya jalan kesulitan. Ai lil halatil usra wal khisalid dhanimah. Yakni keadaan yang menyulitkan. Allah akan memberikan kepadanya keadaan yang menyulitkan. Wal khisal az-zamimah, dan Allah akan memberikan kepadanya perangai dan perilaku yang tercela. Bi an yakuna muyassaron lisyarr. Di mana orang seperti ini akan diberi kemudahan untuk melakukan kejahatan. Ya. Akan diberikan kemudahan untuk melakukan kejelekan. Aina makana, di manapun dia berada. Mau di dalam rumah, di luar rumah, dilihat orang atau tidak dilihat orang, Allah mudahkan untuk melakukan keburukan dan kejelekan dan dosa. Kana muqayyadan lahu af'alul ma'asi, perbuatan-perbuatan kemaksiatan dimudahkan untuknya. Nas'alullah as-salama wal afiyah, kita memohon keselamatan dan afiyah dari Allah azza wa jalla. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan al-afiyah. Demikian keadaan orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang bakhil, tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Orang yang istaghna, merasa cukup, merasa kaya, tidak butuh kepada Allah. Tidak butuh dengan pahala yang Allah janjikan. Dan dia mendustakan akidah yang benar. Mendustakan pahala terbaik yang Allah janjikan. Maka orang seperti ini Allah mudahkan ya untuknya kesulitan-kesulitan. Ya. Yani Allah mudahkan untuknya jalan dan keadaan kesulitan. Allah mudahkan untuknya perangai-perangai dan perilaku tercela. Ya. Allah mudahkan untuknya keburukan, kejahatan, dosa, kemaksiatan, ya. Wal iyadzu billah. Dimanapun dia berada. Dan harta yang dia miliki sebanyak apapun, ya, la yugni anhu maluh. Sebagaimana ayat yang selanjutnya, wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat sedikit pun untuknya apabila dia telah meninggal. Kalau dia sudah binasa, sudah mati, ya, tidak bermanfaat hartanya. Wa may yughni anhu maluhu alladhi atqahu. Tidak bermanfaat untuknya hartanya, yakni harta yang telah menjadikan dia melampaui batas. Wastagna bihi, yang dengannya dia merasa kaya. Wa bakhila bihi idza halaka wa mata, dan dia bakhil dengan hartanya tersebut, ya, enggan mengeluarkan kewajiban yang wajib dikeluarkan, ya. Idza halaka wa mata, orang seperti ini kalau meninggal, kalau mati, fa innahu la yashabul insan illa amaluhu shalih, maka sesungguhnya tidak ada yang menemani seseorang ketika dia sudah mati kecuali amal solehnya. Ya, seperti dalam hadis yang sahih, ya. Nah, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka akan ada tiga perkara yang mengiringinya. Kemudian yang keduanya pulang, yang satunya tetap menemaninya di alam barzakh. Ya. Yang mengiringi mayat tersebut adalah hartanya, keluarganya, dan amalannya. Yang kedua pulang, yaitu hartanya dan keluarganya, dan tetap bersamanya amalannya. Nah. Harta sebanyak apapun yang dimiliki oleh seorang manusia, ya, nah, jika tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak berguna dan tidak bermanfaat sedikit pun ketika dia sudah meninggal dunia. Ya. Ketika dia sudah meninggal, sudah menjadi rebutan ahli waris atau bahkan berpindah ke tangan orang yang ketika hidupnya menjadi musuhnya. Nah, sehingga Syekh di sini mengatakan, wa amma maluhu alladzi lam yukhraj minhu alwajib, Adapun hartanya yang tidak dikeluarkan kewajiban dari harta tersebut, fa innahu yakunu wabalan alaih, maka apa? Harta tersebut menjadi malapetaka baginya. Idh lam yuqaddim minhu li akhiratihi syai'a, karena dia tidak apa? Tidak mengeluarkan dari harta tersebut ya untuk kepentingan akhiratnya sedikit pun. Nah. Adapun harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah harta yang sesungguhnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalas: shadaqatin jariyah aw 'amalin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila anak Adam atau seseorang meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, shadaqah jariyah. Disebutkan nomor satu atau paling pertama, shadaqah jariyah. Ya, shadaqah jariyah. Ya, membangun masjid, ya. Membangun madrasah, ya, untuk anak-anak kaum muslimin, ya. Dan yang selainnya dari amalan-amalan shadaqah jariyah yang mengalir manfaatnya, ya. Maka orang yang melakukan shadaqah yang seperti ini, walaupun dia sudah meninggal, pahalanya terus mengalir. Aw amalin yuntafa'u bihi, atau aw ilmin, ya, aw ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ini juga amalan yang tidak terputus pahalanya ketika seseorang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Asyai di sini adalah shadaqah jariyah. Ya. Maka sudah seyogianya orang yang Allah berikan karunia kelebihan harta, ya. Nah, seyogianya dia memaksimalkan dan memanfaatkan karunia tersebut, ya. Untuk banyak bersedekah, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harta yang hakiki miliknya yang disedekahkan. Ya, yang dibelanjakan di jalan Allah. Yang demikian karena harta seseorang tidak akan bermanfaat baginya apabila dia sudah meninggal dunia. Wa may yughni anhu maluhu idza taradda, tidak bermanfaat baginya hartanya idza taradda ay idza mata, apabila dia sudah mati, sudah meninggal. Nah. Maka hendaknya sebelum seseorang meninggal dia memperbanyak sedekah dan menggunakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai bekal bagi dia untuk di alam barzakh dan juga untuk di naam hari kiamat nanti. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah kita cukupkan sampai pada ayat yang ke-11, ya. Naam, dan insyaallah ayat yang ke-12 dan seterusnya kita lanjut pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.